dalam bayangan. Ternyatalah keapaan menjadi duri dalam jiwaku. Semakin jauh menyusul matahari, semakin aku hilang arah tujuku. Tidak kusangka yang terang akan suram, meskipun intan tayangnya jua tak berwajah. Biarpun gelap malam, mata terpejam, hatiku tenang. Kekusutan angsur pulang bersama bayang siang semalam. Baru ku tahu artinya sakit yang mencengkam dada. Malam yang sesepi itu membuka jalan selebar dunia. Terang akan suram, meskipun intan bayangnya jua tak berwajah. Biarpun gelap malam, mata terpejam, hatiku tenang. Kekusutan angsur pulang sama bayang siang semalam. Baru ku tahu artinya sakit yang mencengkam dada. Malam yang sesepi itu membuka jalan selebar dunia. Mencarimu yang berselindung dalam bayangan. Ternyatalah keapaan menjadi duri dalam bayangan.